Telah kau ingkari semua janji-janji pada diriku. Tak terulang lagi masa-masa indah bersamamu. Seakan kau semanis madu bersandiwara. Hangatkan

Sengaja kau lupakan. Mengusir bayanganmu, ku dengar desikan angin lalu. sengaja hendak melupakanmu sayang, hendak membuat engkau sedih sendiri. Jangan sangka aku benci untuk mengkhianati janji ataupun menghindari diri darimu. Ku tak ingin mencoba meraih cinta yang tak terakhir. Janganlah kau kenal lagi, kembalilah padanya sayang, yang dengan tabah hati setia menanti. Usah kau sesali kisah sedih untuk dirinya dia. Sama angin senja kan ku pintakan maaf untukmu. Oh, oh, oh, oh. Sering embun di Terima kasih. surya pagi merona bunga hati. Seribu janji kau ucapkan selembut kasihmu membelai rinduku takkan lagi sedu. Ucapan sedih.